wa fi ba'diha wa yusalli raka'ataini ay ba'dat tulu. Ini waruya kan. Wakot waroda teman-teman dan terangno fi fadli dalika in dalam utamane mengkono-mengkono air julus ruse wingi lungguh ma po hadis layukso kang ora kena den ito ngopo mas saking akeh. Warwa lan cerita sapa Al-Hasan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ono iku fima yadhkuruhu min rahmati rabbih fima ing dalam keterangan-keterangan yo hadis-hadis yadhkuru kang nerangno sapa Rasulullah hu ing ma min rahmati rabbihi sanggo rahmate pangerane Rasulullah Gusti Allah wis ngrahmati iku teman-teman sampean bakal dadi wong sing bejo donyane akhirate nek ana kata-kata rahimallah muga-muga ngrahmati sapa Gusti Allah sampean titeni iku sampean praktekno. Niku sindiran luar biasa kanggo wong sing gelem praktekno suwali ilaana nek Gusti Allah ngendi kok laana muga-muga nglaknati ati-ati temenan aja parek-parek di antarane yaiku innahu sak temene Allah iku kala ngendika Allah ya benar Adam Gusti Allah ngendika menungso udhukurni ba'da sholatil fajri ilingo sirai ingsun ba'da sholatil fajri sa'usih sholat subuh sa'atan sak jam wa ba'da sholatil asri sa'usih sholat asar sa'atan sak jam temen menungso nalikane saman mari sholat subuh mbok ya zikiro marang Allah gak suwe-suwe sak jam mari sholat asar zikiro marang Allah sak jam kaya apa janjine Gusti Allah akfi moko bakal nyukupi ingsun Allah ka ing sira ma ing mongso-mongso bainoma antarane asar lan subuh awan bakal ditanggung Gusti Allah dadi wong apik sampai sore bengi bakal ditandung Gusti Allah sampai pagi iku diserpetno torekote nek iso torekot esok sore zikir-zikir wis gak usah macem-macem afdhalu zikri la ilaha illallah ya zikir la ilaha illallah la ilaha illallah pegel ganti Allah Allah pegel ganti apa ta subhanallah wa bihamdi gak usah macem-macem ikene sampean kepengin selamat donyane selamat akhirate dadi wong apik kelakuane sampean aja lali ben esuk karo sore mari salat subuh kari mari salat asar kong dikir paling top gak ana ngkuli ngaji kaya ngene iki jangan dikira ngaji gak zikir iki mbahne zikir sarana sing iso ndadekno sampean eling Gusti Allah paling cepet liwat ngaji dan esok ngaji, sore ngaji, corone pondok nah mari asar gak sempat mari maghrib podol macem-macem sing diwoco cap pondok itu moco apa bae sampe isanya lah ikulah corone ngene ikilah coro sing sendatikno sampean bakal ditanggung Gusti Allah dunia akhirati apa jono pondok toknya ono pondok tok mulai wis nyate mari wa idza dhahara nalikane wis jelas apa fadlu dzalika utamane mengkono-mengkono zikir fal yakut mongko becik lungguh sapa wong walayata kalam lan aja ngomong wong ilatul isyam si sampe muncul srengenge nek iso gak iso samene wis ora nyamene iki termasuk dadi sampean esuk aja ngobrol ngoceh karo kancane mbok yo. Ngajine nek iso gak iso ya wiritane. Pondok ditoto liwat ngaji. Nanti bejo-bejone lho wong mondok iki. Mari subuh lho kok ngaji. Kadang sampai jam 09.00. Mari maghrib pengen ngaji, ngaji kan zikir. Bali ambari balik Sayogja. Antaku nak yen to ana wadifat apa tugase wong. Ila tuluki sampe muncule srengenge ni iso mulai subuh sampe srengenge metu. Ni iso ditoto tapi iki siji desa siji cara gak padha. Arbaat antakuna arbaata anwa'in ikono patang macem antiatun antakuna wadifatu hu ila dalika arbaatu anwa'in opo we dari isim ya arbaatu anwa'in opo patang macem gawi isim ya kanaw ya siji adiyatun dungo apa sakarepe oh Gusti Allah aku seneng banget nek dijalui wa'ad karun zikir paling apik ya la ilaha illallah Allah wayukan riruan bulan balen ono wong ha ing adiyah fi subhatin ing dalam waktu isuk kagak subhanten kok waktu iso tanya wong nganggo sin kok. Fi subhanten ing dalam tas maca tasbih. Nek sot subhanten niku sin kadang-kadang meh mirip kadang-kadang keliru. Sin mek sot gak padha. Nek sot ya maca Yesus nek subhan nganggo sin ya tasbih mau sucekno marang Allah. Wa qira'atul Qur'anin maca Qur'an. Tapi sing penting watafakurun lan pikir-pikir paling top gak ana ngkuli ngaji kaya ngene iki. Ya ben esuk ngaji lho. Radione muni ben mari asar ngaji ku tafakur. Arek ngrungokno tek radio esuk sore bloko lho apa ta? Mung isin radio mek ngaji. Ini iso nek sampean esok gelem ngrungokno radio Persada ngaji. Sore gelem ngrungokno radio Persada ngaji antara sore esok ditanggung Gusti Allah bakal dadi wong apik lak ngono ta terus iki. Katen puterlah radio Persada ya. Ben esok sore isine mek ngaji tok, gak ono isi anu apa. Iki nek didalilno sampe melayu rene iki. Kasare watafakurun. Nah saranane Pondok Sunan Drajat ngene iki iso dirungokno sak ndindi lampane nek gak iso mari subuh ya yamene mari asar pas sasarane mari salat asar amal adiya anapun donga-donga fakulama yafru sarikane ngrampungno wong min salati sanga salate wong mari salat asar mari salat subuh. Iki kanggone wong tarekat-tarekat iki lho. Faliap dak moko ngawitana wong. Wal yakul becik ngocap wong. Donga-donga apa? Nek iso donga sing paling manti diantara donga selawat. Jolali lho Gusti Allah merintahno sampean maca selawat wis sampe nyolok mata. Durung tahu Gusti Allah merintahno sampean ngelakoni apa aja kaya Gusti Allah merintahno sampean maca selawat sampe kata-katane ngane-ngane innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Gusti Allah lan para malaikat padha maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad Quran yo alada apa ini Gusti Allah sampe ngendika ngene iku lha dong-donge dong Gusti Allah ape nodong sampean dengan terus ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima sing dieling-eling kata-kata sallu wasallimu taslima iki cara ahli nahwu iku tumpang tindih kiting ciker yakin padha ngono. Temenan ojo dilalekno. Temenan ojo dilirwakno. Ojo leren-leren sampean kabeh maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Gusti Allah sing ngendika, bapakku Nyai Roro Kidul berusaha macam-macam cara supaya sampean gak gelem maca selawat. Dengan alasan apa saja, padahal perintahnya kaya ngono. Alasan ngene, bahasane ayuh ngono. Ane kecekelan iku ya gak sido. Dadi sing wong Islam buyar gak karuan. Wal yakul becik ngucap wong maca sa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalim Allahumma antas salam ya Allah ta'ala jenengan assalam kang paring keselamatan. Iki nek diwaca nalikane mari tahiyat. Ya mari maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasul baru maca iki. Iki termasuk mari salat. Iki ndonga diserokno temenan. Wa mingkalu kang saking jenengan assalamu ta'ala keselamatan antau ta'ala assalam zat kang paring keselamatan. Wa mingka assalamu ta'ala keselamatan wa ilai kalau datang panjenengan ya udu bali assalamu po keselamatan. Itu balik no ternyata sing selamat iku sumbernya lah teko Allah. Nek Gusti Allah paring selamat paring waras enggak ono penyakit parek-parek namanya waras iku lunga kok ditarik Gusti Allah macem-macem penyakit teko ndas ngelu dengkul linu weteng senep ayuh kenapa bae. Wa ilaika ya udu salam hayyina rabbana bisalam. Mugi mbebungah jenengan nak ing kita Rabbana Rabbuna padahu pangeran kita bisalam kelawan paring keselamatan wa antakhirina mugi nglebokno jenengan nak ing kita darussalam ing swarga desa keselamatan tabarok taya dal jalali wal ikram. Iki diwaca nalikane tahiyat akhir. Kita masuk donga-donga sing diserokno ben mari tahiyat akhir sak durunge ya muqallibal qulub. Yo ngene iki lho sing garai kabeh sembayang sampean ketompo kabeh engko cirine Gusti Allah iku nek maca selawat mesti ketompo. Lah nek ketompo siji ketompo sedaya. Dadi kasarane ngono lho. Dadi salame kanggo daya tarik supaya sembayang sampean sing lali gak karuan. Eling kono eling kene ketompo kabeh jo lali tak durunge salam maca selawat dhisik. Allahumma sholli ala Muhammad iki. Supaya cek mulai kawitan gak durus katut kabeh ngono wae. Katut ketompo kabeh senajan mulai Allahu Akbar ngelamun. Bareng mari syahadat terus maca selawat iki. Iku politik. Politik supaya sampean cek ketompo. Carane kaya ngono iku. Sumaya tatih mau kari-kari ngawitono adu'a aing donga. Iki sak jurune salat iki tahiyat akhir. Donga apa? Donga tahiyat akhir iku biyen tau ngitung ngono 17 macem. Ternyata dongane Kanjeng Nabi dadakan gak padha. Nah nek sampean cekelan sitok ayo mari. Dadi siji menungso siji donga sing diwaca. Dungane Pak Camat gak podo karo dungane Pak Inggi lho. Dungane Pak Yai gak podo karo dungane Pak Bupati. Iku dunga tahiyat akhir. Bareng kene mbuka-mbuka. Lho, lha kok sakmene akeh maceme. Ojo cekelan sito, ae mundak ketinggalan. Iku diwaca nalikane sampean mari maca selawat nok tahiyat akhir. Kula apa diantara dungo ini bima kelawan dungo-dungo ya kana kakana wong ya tatihum buka wong bi fa'ili nguri bima kelawan dungo-dungo kana ono ya tatihum buka bi kelawan masopo Rasulullah Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wawa utawi maiku kaulu dawe Kanjeng Nabi subhana rabbiyal aliyil a'lal wahab La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iki donga sause salam nek iki. Nah iki kudu dicakno maneh. Tapi donga iki biasa diwaca mari njuk sepuro. Njuk sepurane sekliwat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baru maca la ilaha illallah wahdahu la syarika. Lah kenapa beku wis ditata rapi? Sing nonton para ulama-ulama mengko dawuhin hadise iku durung tertata rapi. Kanjeng Nabi sedo Quran be durung ditata kok. Apalagi hadis tulisan be gak ono. Tapi sahabat tugasin noto Al-Quran sampai tadi kitab lu sing penak wacanane telung puluh juz jumlahi semenuh hadis yang malah tabiin sing noto itu. Iki tantanane para ulama-ulama iki diwaca sause maca astaghfirullah subhanallah rabbi maha suci pangeran kula al-aliyil a'la mahalur a'la mahalur kal awal al-wahab ka akeh peparinge la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ora ana kang madani lau maring Allah lau keduwe Allah al-mulku ta keraton walaul hamdu yuhyi nguripi Allah wa yumiitu lan mateni Allah wa huwa ta'ala hayyun urip la yamutu ora mati-mati Allah biati ana kekuasaane Allah al-khairu ta kebagusan wa huwa ta'ala ala kulli syai'in qadirun niku kuwasa. La ilaha illallah ahlun nikmah kang ahli peparing peparing atau nikmat nikmat wal fadil podo maknane peparing peparing wasanak lan pengalem al hasan kang bagus. La ilaha illallah wala na'budu illa iyahu ora nyembah kejaba marang Allah mukhlisina podo ikhlas kabeh lahu marang Allah adina ing agama walau karihal kafirun senajan geting sapa wong kafir-kafir kabeh iki apik banget diwaca nalikane esuk sore. Mari sembahyang subuh karo mari sembahyang asar. Bahkan dalile nang kene kok pirang-pirang wis ta pokoke sak pirake kesalahan sampean no problem kabeh disepuro Gusti Allah. Iku wis ditata pemane kanthi dikoordinir imame. Enak banget tadian yo misalnya sama tadi imam wedok-wedok ngordinir makmum sampean itu nek mari salam ojo langsung cing salam pelencing termasuk iki bacaan kedua nek tatanan iku diwaca bareng-bareng bulan balene sampai ping telu iki jelas hadisnya soheh-soheh kabeh ngene-ngene iki wis dhisik diterangno on gunane luar biasa. Ya ngene iki arene torekot ya. Timbang sing gak-gak diwaca ge apa ya ngene iki lho. Sing wis jelas sumayap dak mau kari-kari ngawitono wong. Bil an iya kelawan donga-donga allati auratnaha. Kau nerangno ingsun ha ing atiyah fil babi salih dalam bab ketiga wis mari. Macem-macem itu ngoseng diwoco sak menuake kok sampai pirang-pirang ulan gak mari-mari. Dolek dhewe endi sing cocok kanggo sampean. Jo sampe ndungu gak sesuai karo kebutuhan. Munda apa padha karo obat gak cocok karo penyakit. Tambah parah. Warobi uta nomor 44 ning kita ambil antiyah. Fibi babi salis warobi terusnya kok utawi mana salah itu Fibi babi salisi warobi ilan nomor abad papat mingki tampil adiyah so kitab piro-piro dungo fayat umongkon dungo wong bijami iya kelas kabe adiyah no bab telu bab papat wis diterang no ngono mau ingkodaro lamun mampu wong alaihi ingatasi dungo mau nek mampu tapi nek pedagang yo. Gak mungkin dong sak munakeku. Soale wong torekote kan macem-macem. Kene torekote pendidikan ya. Ane ndonga dawa-dawa gak sida ya. Noto pendidikan, tugasku ndolek dhuwit ya. Kanggo noto pendidikan, tugas sampean belajar. Ono mah tugase ngumet tasbih. dadi aja dipadakno. Awiyah fatuto apal wong min jumlah tiasa nge jumlahi adiyah di sing apal-apal ini gak apal moco gak apa-apa ma ing dungo-dungo ya rohu kang kang ningali wong hu ing ma aufako ditingali ing luwe cocok bihari kelawan situasi ni wong keadaan ni wong wa rokolan luwe ngelemesakan dikol bimaring ati ni wong wa akhofalan luwe ngentengakan ala lisani ngatai cangkemi wong. Iku undang-undangnya lho, dungo apa sing diwaca, dungo sing cocok karo situasi, dungo sing sulit merasuk ke dalam hati, dungo sing luwih gampang nganggone cangkem. Iku pedomane dungo apa sing diwaca lho. Mayaro aufak bihali siji arok likol biloro akhof ala lisani telu. Nah ikilah bolak-balik tak ceritakno, ternyata siji menungso siji tetan sing cocok dungo sing diwaca ora padha. Sing rohe sampean. Pokoke jos. Leren-leren seneng ndungo apa sak arepe. Khususe esuk sore. Wa amal azkaru anapun ta pira-pira zikir sarana sing iso sampean eling Gusti Allah ku zikir. Al-mukarroro kang den bulan baleni fayau te adhkaru kalimatun piro-piro kalimah-kalimah waroda kang tumeko fitikroria yang den bulan baleni kalimah fado ilinopo piro-piro keutamaan jolali esok sore ngangkeno zikir apa? Ya sakar sampean balik mana siji menungso siji cocokane jare. Iki kalimah-kalimah sing diterangno ana ing Quran hadis sing mulya-mulya. Lan iku dibolan-baleni. Khususe la ilaha illallah dibolan-baleni. Nek kon diterangno. Lam nutawil. Kang ora ndawak-ndawakno ingsun bi iradia kelawan baleni to nekakaken fadhil utawa kalimat. Wis gak usah dibaleni maneh doleki dhewe-dhewe. Zikir nganggo apa? Wa aqallu mayam bagi. Utail suwe sithik-sithik ing zikir. Yang bagi kang sayo jopo mama berarti zikir ku ayukan riro. Yang tembulan balenono wong kula wahidine saben-saben siji minha songo kalimah salasan ping telu ausaban utawa ping pitu. Lah zikir sing paling sae ping piro nek iso paling saite ping telu nek iso ping pitu. Ganjil-ganjil sing disenengi Gusti Allah iku siji ganjile telu ganjile pitu iku disenengi Gusti Allah. Ono mana ganjile patang pulo siji ganjile selikur, mbok iku ada rahasia ya. Termasuk ganjile swidak telu. Angka swidak telu, angka mulyo. Kok kanjeng Nabi sedo umure swidak telu, kabeh sahabat mulyo-mulyo umure swidak telu kabeh. 63. Tapi nek gak iso ping 7. Paling saitik. Wa angsaru ta'akai aitikror yukan riru tikron bulan baleni. Umi atun nyuping satus gah nepi aw sabu untuk pitung puluh gah nep mana wa usatu tae tengah-tengah aitik ron mau asaron ping sepuluh wis tah sak karpis sampean ini iso dikir rojo mek ping pisan di bulan baleni ke alat salah sarana untuk saman supaya eling Gusti Allah. Fal yukan rir mongkom bulan balenono wong ha ing kalimat bikontri farogi kelawan kira-kira ning nganggure wong wasa ati waktilan jembari waktune wong dadi wong dikir ping piro iku seji menungso gak podo. Kapan nganggur tengah wengi ya pengake gak opo-opo. Nah kapan ijen nek kapan wong akeh ya aja akeh-akeh mulat bisa ditonggo. Engko ya apa? Kak mari-mari dikir sampai 1 jam setengah khutbah ya. khotbah Jumat kesuwen diamini kok. Iku apa khotbah kok mari-mari ndongeng. Katene iso khotbah iki yo. Wong Jawa bloko lho cah. Sing bahasa Arab ku sing wajib-wajib tok. Liyane gak usah bahasa Araban cara Jawa ae. Bukan wis wapal banget. Wis teko diwaca Kanjeng Nabi Muhammad ngendika. Ngendika ngeten gak usah kala Rasulullah dawa baru artine. Dimaknani dhisik diarteni maneh ya tambah iki bangsane sekolah sanawiyah ta iku. Ono-ono ae nanti khutbah iku. Wis sing penting-penting tok sing bahasa Arab. Lianis coro Jawa soalnya apa kita ke wong Jawa sing rungokno rata-rata gak ngerti bahasa Arab. Wis Gusti Allah ngendika langsung coro Jawa nih supaya cek oleh akeh tapi gak kroso mek kaya sediluk mangsane wakil lo khutbah ku duwo tapi hasilnya mek limo tapi akeh khutbah ndek tapi hasilnya seket. Nah iki lho mergo iso noto. Wiritan juga begitu ndelok situasi lho. Suwe gake jumlah sing sampean waca iku ndelok situasi. Iku namanya sampean bijaksana. Ono tahlil, ono tahlil mini ngono. Ono tahlil tahlil mini. Semenoko selawatan. Nek selawatan nawa apa gaman kondangan wong pirang-pirang aja dawa-dawa. Tapi ini ada masjid yang sholawatan harus niati kanggo serokala ya gak apa-apa doa-doa gak apa-apa jadi gak apa-apa itu tugas sampean untuk bisa noto supaya dianggap Islam iki sempurna mergo sing mimpin iso noto terus ini wafadul aksar utai keutamaannya al aksar aksaru kuluwe akeh wal aksot kang tengah-tengah al aksot iku sedengan wafadul aksari aksaru wal ausat al aksot kundi kok ewoh ini tarkipe ya terus noe ayu kariran tembulan baleni wong ha ing kalimat asyro marotin ping 10 ambalan fawa utawi asru marotin asdari kulai cocok biaya duma klan enton netepi wong alaihi marang asru marotin tapi yang ngono balik mana lho sing cocok ku ping piro ojoki pedoman kitab ngene iki iki kan mek ngulangi sampean suwe sedirue zikir sing samon waca situasi menentukan suju karo wong tore kod niat ingsun jadi sama zikir ping 70.000 gak apa-apa wis diniati. Tapi nek kondangan siji maneh aja suwe sing piso Pak Mudin wis awake nggih man. Pak Mudine bodho gak mari-mari. Wa khairul umur utai api-api ing perkara adwa muha iku langgenge umur iki pedoman maneh. Khairul umur adwa muha. Nek adwa muha iku sing roh sampean. Jarung saiki wis serasi. Iku api-api perkara ku serasi sing mung gak mboseni sing kesusu ya gak kesuwen sing gak kesusu lho gak kecepetan khairul umur adwa muhani sampean iso iku berarti sampean bijaksana iki butuh kiai sing iso milih khairul umur wa ingkola senajan cit siti apa adwa muha sitik akeh iku apa jare situasi. Wa kullu wadhifatin tasakabeh tugas-tugas atau penggawean-penggawean layum kinu kang ora mungkin al-muadzo apa netepi ala kathira ing atase akeh wadhifah. Fa qalilu ta sitik ing wadhifah ma al-mudawama satane langgeng afdhalil kulo utama. Kabeh kelakuan-kelakuan sing gak mungkin iso nglakoni terus-terusan mergo kakean. Keluwe apik saitik tapi rutin timbang akeh lho. Mek sekali langsung pergi. Tempodo karo asah-asah. Lah podo wae ne. Esek ping bolak-balik iso landep. Ngesah kok pindho sok-sok wis gak iso. Ndonga juga begitu. rutin iku penting. Begitu jari Kanjeng Nabi. Niarai muda wamah. Wa asyadu taksiril fil kolbi. Afdalu wa asyadu ndi mau terusi. Faqalilu hama al mutawama afdalu. Wa asyadu lan luwe men apane taksiran oleh nglabeti fil kolbi ing dalam ati mingkasiri ati bang akeh wazifah. Ma'al fatrati satane putus. Akeh tapi putus, iku biasane gak merasuk. Saitik tapi rutin, iku biasane merasuk. Sampe ngaji sepisan, nok kene. Ya mulai kau-kau tan toko dhisik kan mulai kadhe dhewe tapi pisan kalah. Mbek ngaji sing rutin senajan tak tekone soto kari. Tapi bendino teko. Begitu gampangane. Iki latihan mulai sek cilik. Kan kene delok bocah cilik-cilik wis mondok. Iku latihan, memang mondok iku paksaan. Ngenteni kerasan ya gak sido. Ya tok pacaran pinggir dalan iku kerasan ya. Tapi delok sing cilik-cilik ana mondok ngono. Kepiye ta jang ngono? Dadi jogo temen ya. Sing mondok cilik-cilik lanange wedok ya. Tugas sampean jogo temenan. Aja sampai ana sing nangis kelongan bolak-balik tangane ketekuk sedina papat-papat. Lamun tekene duit tukang bener tangan coklek. Yo lampu bae ta lanang-lanang. Kuwi kok edok. Jempolane malik rene. Iki piye-piye nang jempol kok malik rene. Lamun iki balik nek cletek waras. Balik ngapane gak duwe tukang bener tangan coklek kaya apa ngene. Wedok iki gelut tekan jane ta iku. Kok iso tangane iso malik rene. Jempolane iku nang wedok. Lho skor cepet benerno. Balik langsung waras ngene dadane waras. Ono oh tangan kok iso malik. Namanya cah cilik senengane gelut. Ini kadang sungan mbek bapakne dikandani gak dile tugas sampean ngandani. Supaya dadi sempurna kabeh. Wa misalul qalil. Utahe contone wiritan setitik ada imi kang langgeng iku katoka kotoro timain kaya tetesaning banyu. Tata kotoro kang netes apa mak ilal adi ngatasi bumi. Alat tawali yang ngatasi nuli-nuli. Contohnya wiritan saitik tapi rutin kaya banyu netes. Tes. Netes nok lemah iso jeglong lemah. Tapi disana biar gak ketoro. Nek netes cir lah. Not. Iku contoh nih. Fatah dusu mongko timbul fiha ing dalam ardu khufra apa lubang. Kon netese enggak saite iku contoh kata-kata mutiara ya. Walau aku asna jantumi bopo dari ka mengkono-mengkono kotorot alal hajar ana ing watu. Watu bengono kok. Atau saka tetesi watu tes, tapi iso jeglong watune. Bolong. Nah, kene ger gendelok nang gunung-gunung. Waktu rekreasi iya itu pirang atus tahun wamisalul kathiri utai contohnya banyu akeh utai contohnya ping akeh kena ya almutafar kang pisah-pisah kumaun banyu yusob bukang den sok nomak dafatan saambalan banyu sak kemar disono bayu raka ketoro jeglongi. Semono kok ngaji sepisan ya gak kroso aja. Tapi nek bendino suwe-suwe kroso dilingno malah suwe-suwe dadi menungso. Kira mondok butuh suwe. Supaya apa? Cek iso merasuk wis tah ngurusi pendidikan agamane ae, gak usah mbakas lho. Saiki geget putus nembalik maneh carane cara biyen nak bener aku sese. Wes ngerubah pendidikan ini alon-alon, ojo kesusu, kayak menteri kayak limang dino kok ngerubah, iku arane kebodohan. Sing bingung pondok, jatel menteri kok ndelok pondok, enggak ngelundasi menteri pendidikan. Soalnya apa, sing danem ape-ape di pek negeri, danem elek gak ditompo melayu ring pondok. Sing duit-duit di pek negeri. Gak di duit, gak ditompo melayu ring pondok. Duh, kaya apa? Sing tata kramane apik dipek negeri, negeri, negeri. Sing beli gak ditomo melayu ring pondok. Jajal pemerintah sama cacak gawe sekolahan danem elek. Gak di duit nakal pisan wani pemerintah. Lanang nek pemerintah wani ke sekolah kaya pondok. Pak Bupati wani, Pak Gubernur sama cacak. Gak sekolah danem elek gak di duit nakal pisan. Lah pondok iku panggonane ngono. Lah pemerintah gak mikirno. Nek rakyate sing bling-bling ngumpulno pondok. Nek iku sampe tau tak critakno biyen. Lah iku, ayo bocah nok ngene Gresik pinggir kono, gak tak sudono. Di pondok nono kene saking nakali. Saiki pamane sik nok kene melok kerja. Lah kok ngono ku kandhane bapak, Pak, nari kenyolongan. Cekal polisi panceng jaman biyen. Dan rak kapal saya ke koncoku, Pak Ngukur santri sama tak tahan lah, mau nyolong sepeda nonggone murber sepeda ontel, ontel tak tahan, oh tepaan lah kok sama tahan no iku, aku bingung ngurusi bocah iku gio pun nyolongan timbangannya aku bingung, tepaan sama ramut no iku, Pak Yai ngono sana nih. Lah iya tepaan ramut no iku cek cocok cek tau rasa neng ramut bocah nakal sampean kok tak ternoro tak ternoro di ternoro ini iku tau temenan bendung rupanya kumpulan bocah nakal ya. Nah ikilah pemerintah kudu mikir no kaya apa nasib rakyate sing bling-bling nok pondok dipaksakan katanya pondok dipaksakan pokoknya pondok undang-undang kudu dijiwir nek kapan bling gak mlebu. Kudu dipisoi, tapi yo tingkatannya tingkat gak sampai nemen-nemen. Nah, bapak eh kalau saya ikut campur, nih ikut campur, gue mulai kalau sama mondok no gini. Jadi anak eh dijiwir muring-muring juga oleh. Ikut undang-undangnya pondok, kalau usah lapor polisi barang, salahnya kade di pondok no sopo sing ngongkon. Gak ngono gue mulai. Di sugoi bakso bendino. Tadi pondok iki kumpulane bocah budu nakal pisan gak ndek duit pisan. Alhamdulillah saiki gak men wong apik-apik melok mondok. Heh anak-anak polisi mondok kabeh ini. Mergo apa? Sasaran paling tepat untuk minterno anak iku mondok. Wis saiki mbakas agomo wae. Jare geger wis urusan negara masalah pendidikan sing penting pondok mlaku bareng gak usah ikut-ikutan. Wong aku wis ngerti lho cah. Ujian negara kucing lulus saking gampangnya. Lah ngene kok ujian ta cah seret seret seret aku gak setuju. Ayo ujian koyo jaman aku biyen ditulis. Lha iku lamongan iku oparane kotone paling gede opo? Tulis jenenge. Indonesia iku kabupaten endi? Jakarta cocok ping ping ping. Iku leren ana ta ping ping ping aku wis pengalaman ujian aja dipang ping pang ping. Lah aku roh. Contone apa dulurku mbek ponakanku. Biyen ponakanku iku pinter sekolah nang Pondok Kranji. Sing dulurku iku bodho. Lah ujiane pinter ak dulurku kok sing anu sing bodho malah bijine apik, sing pinter bijine elek. Lah kok niku piye? Tentakane sing dulurku mau aku tak awur bae anggo tak ping tak ping tak ping dia kan bener kabeh. Nah negara sama lagi bal-balan karo bocah iku aku sing praktek langsung nek nguji bocah aja pang ping ngono ditulis jenenge 5 ping 5 tulis selawe nah. Tulis ngono aja dicoret-coret coret-coret iku ngurangi bocah goblok namanya sing ngomong aku wani ngomong ngono ki pengalaman nonton pendidikan 40 tahun ya sampai apal. Nek sapa sing ngomong gak tau nonton pendidikan siji maneh. Wis ndi kok ngloyor mlayu runu-runu nonton ndi. Ilang ceritane. Ndi atana atun dhahirun wa hadil kalimat asyaratun. Utahe iki lan kalimat asyaratun iku 10. Donga-donga sing paling mandi. Paling kuwedi ganjarane sing disrokno kongon moco sakwise sholat subuh lan sholat asar ki hadise lengkapi dawuhe kanjeng Nabi kabeh lho diantarane qaulu pengucape wong la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ki hadise iki delok ganjaran gak karu-karuan. Loro asane atene meloro dungo-dungo sing paling apik diwaca sak usih subuh karo asar yaiku qaulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Delok hadise iku ayo gak percaya hati sokeh. Ini sampean pengen kaya raya bisa nang swarga. Yo ngene-ngene iki lho dititeni. Wis sampean tata maneh. Nomor 3 semaknani dhewe, gedhe-gedhe kok makna maneh-maneh. Donga-donga sing apik diwaca sawise salat subuh lan asar, subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Acara saiki subuhun cara siapa banget suci nih Gusti Allah subhanallah kabeh gawok kabeh kudusun padha wae sakjane subuh kudusun ropapat ya qulu subhanallah subhanallah al ali al azim bihamdi subhanallahil azim bihamdi. Tapi ini sing ono maneh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Iki sampe Kanjeng Nabi ngendika ono hadise iku kaya apa? Wis ono dua kata-kata. Uwentenge wacanane bukan main gampang tapi ganjarane saking gedene wis sampe gak kelar ditimbang saking ngapote. Apa itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim diwolak-walik itik-itik gak apa-apa lata sing penting serasi iki rata-rata diwaca nalikane tahlilan. Tahlilan itu kumpulan donga-dongane iki hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Ini tahlilan kumpulan dungo-dungo sing enteng-enteng wacanane gwedi-gwedi gunane. Kok diapa lo sampe rawine lo ngisore iku sampe takoni dalile iki iku ngisore iku ngedoleke nang kitabe. Limo qaulu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa'at wa as'aluhu taubah lho gak podo ono sing wa atubu ilahi sing cocok wa atubu ilahi tapi karo-karo no hadis no hadis iki wa as'aluhu taubah nyuwun kulahu ing Allah at-taubat ing tobat sing paling cocok nek cara serasine pikiranku wa atubu ilahi tobat kula ilahi marang Allah iki diwaca pas nalikane mari salam ojo pisan-pisan sikil dirubah ngocok astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyal qayyum wa atubu ilahi ping telu baru la ilaha illallah ngocok dirubah di sisi pancet no ini dungu-dungu ajarane Kanjeng Nabi sing diwaca nek mari sholat khususnya sholat subuh dan sholat asar. 6 Allahumma la mani alima angpoita wala mu'tia lima manakta wala yanfak zarjat mingkal jat itu biasanya mbak sikil dirubah silo ngerubahnya pas moco iki iki mari moco la ilaha illallah wahdahu la syarikalah baru moco Allahumma la mani alima angpoita ya Allah la mani aurano kang nyegah lima maring peparing peparing angpoita kang paring jenengan wala mu'tia aurano kang paring lima maring barang-barang manak takang nyegah jenengan walayan fa ora migunani zal jat mingkal jat ya wong kang anduweni keagungan mingkal pa jatuh keagungan jatuh maknanya macem-macem lho ngodelok situasi ini pitu La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Delok hadise ngapa lengkap iku. Sing penting sama hadise iku lho. Walu qauluhu pengucape wong bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa wasami'ul alim. Iku diwaca saben mari salat. Iki tolake setan, tolake bencana, tolake apa sing paling mujarab. Gak nungkuli maca bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa wasami'ul alim. Lama nyebut asmane Allah kang orang bahaya nilaian duru ma'asmi satane asmane Allah opo syai'un fil adi kang ono ing bumi wala fis sama wa wate Allah iku as-sami'ul alim. Diwaca selempet no bikin diki sakarpe diwaca songo Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim. Nek wa sallam kene. Songo. Terakhir al-asyirate nomor 10 sing serot disrono kongon maca saben-saben mari salat subuh lan asar. Qulu a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Iki nonton sing angel kok cah, sampean tonton dhewe lho. Iki siji desa siji cara sing nomor 10 didelendi, nomor delendi kuwi sampean tonton dhewe dadi to record sampean. A'udzu billahi samiil alim minasyaiton songo setan arrajim kang den laknati. Rabbi a'udzu bika Gusti nyuwun pangreksa kula dateng jenengan. Mindama zati syayatin songo riduning setan. Wa a'udzu bika nyuwun pangreksa kula dateng jenengan. Rabbi Gusti kula ayah duru ingin to padha nekani sapa syayatin ni ing ingsun. Wes 10 kata-kata iku critane sik dawa. Lah terusno sik sok ae. Fahadil asar sik sok teruse. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qauluhu ta'ala salamun qaulam mir rabbir rahim. Wis saiki surat Yasin dibongkar. Satu ayat di antarane dawuh Allah salamun qaulam mir rabbir rahim. Satu ayat dari surat Yasin. Iki nek diseleksi khasiate kandungane luar biasa. Fakhwa suwate khasiate salamung kaulam mirrobirrohim ikuli kondo ilhajati kang nekani kebutuhan-kebutuhan sampean wakifayat ilmu himatan nyukupi kepodohai kepentingan-kepentingan saman-saman buta opo penting opo kepengen kasil saknaliko gunakno salamung kaulam mirrobirrohim untuk saranin dungu. Nah caranya kaya apa? Diseleksi dengan para pujangga-pujangga. Caranya takrok moco sampean haing salamung kaulamir robirohim ping piro lumayan tapi gak patah doa bloko alfan sewu wa arbami lan patang atus watis an lan songo wasabinan pitung buluh marotan ambalan sewu patangatus pitung puluh songo ping sewu patangatus pitung puluh songo. Satu permohonan dengan moco salamung kaulam mirrobirrohim ping sewu patangatus pitung puluh songo. Bagaimana hasilnya? Yahsulu bakal hasil almatru bopo kang sampean jaluk. Jaluk apa? Eh sakarpi waktu ini bebas. Lah iki kabeh wis mujarrobun sudah diuji coba. Iki wis gelek diuji coba, kabeh diuji coba ya. Sing uji coba sapa ya para pujangga-pujangga biyen. Tinggal sampean nguji coba njaluk apa. Lho penak diitung wet tasbih. Wa min khawasi hadil ayat lan setengah saking khasiat iki la ayat maneh salamun qaulam mir rabbir rahim. Niki fayati syarritori karena nyukupi gangguane maling. Niki fayati syarritori iki sampean narikane bagaimana urusan-urusan kemalingan gunakno salamun qaulam mir rabbir rahim untuk saranane donga. Syarritori iki iku apa kok arep walbak iki. Iku jelasen salah iku. Syarritori iki mosok walbak lan bak ga anggone ya. Kanggu gangguane maling lan bak. Wong tak delok ana kitab sing asline iki. Aku duwe kitab asline ya. Gak tau tak waca, gak tau tak delok. Gagane ana mesti salah iku gak cocok apa walopo ayo ana sing akeh walopo walopo. Walbak. Bak kabeh. Ah salah kabeh ning ngono. Waduh wae gak sang deloki. Yo gak mungkin no. Gangguane maling gangguane bak iku apa bak wong ganggu sapa. Sing apa ya? Walbak sak barang sawangane iku. Maling lan wong kang gawe Allah. Mosok walbak wis gak ngono wis delok diwaca sih gak ngurusi. Carane kaya apa? Manutae sapane wong kata bae kenulis mukman. Ing salamun qaulam mir rabbir rahim khamsamar rotin limang ambalan. Saman gawe jimat, saman tulis salamun qaulam mir rabbir rahim ping 5. Biasa nulise karo pedot-pedot ning ngene ya. Sin lam alif mim qaf wau. No. Jumlahe ping 5. Tulis nok kertas saman lempit wa hamalalan gowo manda ing salamun qaulam mir rabbir rahim ma'au sartane man gejimat delene ngono udete saiki gak ono udetane ya delene sabuke delene kotange ya. Bagaimana hasilnya salima mongko bakal selamat sapa man mintowarikin nahari gak ono wawune intine mintawari kinar sanggo gangguan-gangguane waktu awan. Wawune buake ngrepoti. Gangguan macem-macem termasuk maling, copet tapi turute. Cekel. Ngiku lho. Waman qoraa waman utahe sapane wong qoraae maca manha. Ing salamun qaulam mir rabbir rahim. Ayamal wabak ing dalam piro-piro dinaning pagebluk penyakit-penyakit biyen pagebluk saiki ya kolera apa penyakit wae panas tipes sak piturute nek akeh penyakit gak karuan teko hawa sing kotor wae dike jamaah maca ping piro kula yaumin saben dina samanyan wa isrina marrah wah saiki ping 18 ambalan. Nek wae ana penyakit-penyakit supaya sampean cek gak ketularan sampean waca esuk sore. Salamun qaulam mir rabbir rahim ping 18. 18 padha karo jumlahe ulan asli. Jumlahe huruf iku 18 tambah lam alif baru 30. Jumlahe dina asli 18 petitungan. Itu ping 4 18. Ataupun geser-geseran sampai dadi 29 dino. Iso dadi kadang 30 dino. Nah kanggo nyocokno sampean maca salamun qaulam mir rabbir rahim ping 18 esuk, ping 18 sore nek wis slamet teko macem-maceme penyakit. Diwaca ben dino gak gerang-gringene. Gak lara-lara nang soalnya pondok itu nguwatirno ya. Penyakit menular kuatir gue bocah macem-macem ngumpul dari siji aduse oyo-oyoan turune desek-desekan paling khawatir penyakit-penyakit menular. Supaya ke penyakit menular gak marek-marek, ben esok sore maca salamungka ulamir robbi rohim ping 28. Itulah gampangane. Terus marot wasa ndim wasal wa isir marotan salimam kok selamat man min toa inil wabak songo piro-piro taune penyakit penyakit taun wabak penyakit toain taun penyakit taun apa taun penyakit pagebluk balik mana songo pagebluk yang penyakit wa ma kolwes tutup salamungko lamirofi tutup ganti mana. Wa amma qaulu ta'ala apa dawuh Allah ta'ala wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdati ila rabbi terusno ila muhdharun sampai muhdharun terusno dhewe apa gunane wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdas sampai teko muhdharun pirang-pirang ayat hadil ayat utawi kira pira-pira ayat iku li ihdori mulukil jan kanggo nekakno pira-pira ratu-ratune jin. Wajajri lan nugasno mulukil jan. Sing lanang-lanang kepengin kancanan gendru. Gendru pembekuan toko jin. Carane nekakno gendru supaya gelem saman kongkon. Ono pengundho pelem, undho apa. Carane kaya apa saman golek panggonan sing sepi kok gendru gak gelem teko nek rame lan gak ana lampu gendru wedi mek lampu karena njombok buyar teko dipasangi lampu ya gendru wedi lampu ya mboh bloloken matane tutup-tutup aja ana lampu nih peteng ndur gunung ngono lah carane kaya apa supaya cek teko fantakrok moco jirha ing wanu fi khofi suri fa idza hum minal ajasa terus sampe muhdurun sama moco tapi ono gandengane maneh fantakrok moco jirma aha sartane wanu fi khofi suri fa idza hum mau ing walakot alimatil jinnah innahum lamuhdurun hadi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun iki ayat liyo walakot alimat teman-teman ngawru al jinnatu sopo jin innahum sak temeni jin iku lamuh dorum bakal dan tekak no kape hadi utai kilan roko ku jahannam roko jahannam alati kuntum kang ono sira kabeh tu adune den janji sira kabeh islauhal yauma mlebu sira kabeh he para jin-jin sing bling-bling al yauma ing jahanam al yauma ing dalam iki dina bima kuntum sebab oleh ono sira kabeh takfurane ora percaya sira kabeh kafir kabeh ayatmu kabeh saman tata tulis dhewe yo pirang ayat mau saman waca niku diwaca kejaba iku kaya apa iki wis diwaca terus sampean hadil ayat utawi kila ayat taktu penulis sira ala jabatil musab ing atase bathuke wong kang kesurupan fa inau sak temene al musab iku aku mung ngadeg musab wa alal masruk padha wae maknane ing ngatasé wong kang semaput semaput ya kesurupan fa inau sak temene masruk wong sing dihipnotis masruk iku masruk wong kang dihipnotis masuk masruk fa inau masruk nganti ku ngomong masruk wae takalam lan ngomong masruk wae tak kalam lan ngomong alqorinu ya apa setan kang nyurupi ala lisane ngatasi lisane masruk wis Dadi ngene, mesti nek kapan gawe lanang-lanang iku biasa latihan-latihan iku. Nek kapan sampean kepengin ana bocah cek iso ngomong. Cek kesurupan iso ngomong gak karuan. Nok batu e bocah mau sampean tulisi. Wanu fi khafis suri fa idahu minal adas terusno sampe ilamuh dorun. Terus sampean tulis maneh. Nek ngene iki walakot animati jinna innahum lamuhdharun hadi jahannam lati kuntum tuan ditulis nok bathuke kene wae kon bocah kon kenceng iku iso kesurupan iso ngomong gak karu-karuan ngomong ini ngono-ngono iku jare padha mek cok cara tuban dadi apa iku iku jaran kepang male kesurupan gak karu-karuan ngoceh-ngoceh ngene ngono-ngono kadang-kadang ge main-mainan bocah-bocah ya. Bocah kon merem ditulisi kon ngenceng no tangane puas ngono. Sama cekeli maru temu umur duduk-duduk mulai ceplek opo-opo. Ayo sapa omahmu nok ndi? Omahku nok ngene kono. Lapo kon rene iki? Tapi yang ngeloyor gak karuan iku biasane malah iso jare nekakno jin tapi dilebokno ngering bocah supaya bocah iso ngomong padha karo jine mau. Tapi yang ngono jin iki aja dipercaya padha menungso. Kadang-kadang wong jan ditakoni nomor piro sing metu hae iki mulai kumat gendenge. Biasane nek nomor saitik metu. Nek nomor akeh gak kira metu. Ya iku politike jin. Ya pengalaman ngono-ngono iku. Tapi biasane wong ndelok keris, "Eh, aku njuk bantuanmu." Semono pendeman Krisna niku kono kan ora ono kan. Lah iki ndadekno bocah cek kesurupan. Di antarane carane ditulisi ayat mono buatuke carane kon motone merem kon ngencengno tangane muara kudu ceblek wis langsung wis. Wis lha engko carane marasno dibusek ngene. Sepeda sing gampang ilang lho, sepeda saiki ilang. Rabun. Mar cegur nang ngarepe majelegur arasane. Saras wis apa nih modele jin wedi merek banyu niku segono jeding untuk selurupno langsung waras utawa diangkat aja nganti ngambah lemah wis gak ngambah lemah iku biasane wis sadar dhewe malah diopok-opok kirae tapi yo ngene kidolanan bae aja percaya bekecil setan nggare tante molo. Hadil ayat utahe kila ayat mari alisani al-yawma nahtimu ala afwahihim terusno dewi al-yawma nahtimu ala afwahihim watukal limuna aidim terus sampai mundi yawwala yarjiun awkadulumatim fi bakhril lujiin terusno dewi sampai dawe Allah famalahu min nur seluruh ayat gak usah maknanan gak butuh maknani ayat loro iki hadil ayat ala ayat loro iki kulirot dil abi iki kanggo balik no wong minggat iku wakil wong minggat boring di minggati lirot dil abi iki carane kaya apa wakaifiyatu dari kau teh carane mengkono-mengkono redul abik carane iwi ngono catuban tak pendiri tak apa nih lasing lanang mergawe melarat nok Malaysia bocahe ganteng pisan lah kok sing wedok demenan wis karuan sisik ilang sing wedok digo demenane sing lanang tak pedeli sampean gagah sek nom kaya Gatut Kaca bojo demenan buak ae tak kono kula sek cinta-cinta opo bojone dicintai ono ae tak bisa tak pedeli catuban. Nah yo, sing larang mergai melarat nok Malaysia, dataan sing wedok demenan. Saya gitu kok demenan ni melayu. Sing wedok sing lanang nangis ngarep tak pendeli. Yo carane bojo minggat yo diteni wedok itu nek bojo saman minggat. Besok carane balik no iki. Wong lanang-lanang nek sing wedok biasa minggat lanang ta wedok biasa. Carane koyo ngene. Wa kaifitu dzalika? Tepatan di moko ilang. Wa kaifa utai carane mengkono-mengkono radul apik takro umoco sira. Ing surat Yasin. Ila qauli sampe dawuhe Allah, famastata umudi wala yarjiun. Wis sampeyan waca surat Yasin diwaca sampai teko kata-kata famastata umudi wala yarjiun. Terwataku lu ngucap sira mendonga maneh. Au kadzulumatim fi bahril lujin terusno dewa sampai pungkasane ayat. Sumatakulu banjur ngucap sira innahu ala roji'ihi laqadir terusno dewa. Terusno al ayat ama. Kabehmu diwaca salah samaraten ping telung ambalan. Bagaimana hasilnya? Lha kadang-kadang diwaca disebulono uyah sing sering disawurno nok biasae panggonane nok ndi bocahe mau. Zaman durung minggate mau. Dadi wacana sampean nempel nok uyah nututi bekase sikile wong-wong sampean nok ndi ae. Hasilnya kaya apa? Hayyaratu. Hayyarul usfur. Hayar tam bingungaken sira hu ing al abik hayratal usfur koyo bingunge manuk emprit tuwa sing minggat bingung koyo gendeng turu gak enak melek gak enak mangan gak enak ngombe gak enak ayuh kono mereka mulih kan rasakno kan wawa te usfur fil qafas ana ing kurungan padha manuk emprit jero kurungan dobrok-obrok glapak-glapak-glapak maksurun maghurun maksurun maghurun kali dipaksa maksurun apa den jaga persis pada manuk emprit menjuru kurang diodok-odok glapak-glapak-glapak-glapak karuan iku carane nek kapan sampean nape nekakno wong minggat supaya cek nang muleh dungane kaya ngono iku sotok penting soalnya gampang soalnya bisa akeh wong sing minggat keluargane ring sampean kok ngondongane kang dulurku minggat dongane kang lha iku dongane carane mau wa hadi ta'watun ukhra di surat Yasin dah habis waktunya kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah Waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.